Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Salam alaika ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah jalla jalaluh, bahagialah Allah kembali pertemukan kita dalam majlis liqa dakwah ini. Allahu akbar, tanda Allah mencintai hamba-Nya, hamba itu disenangkan dengan ibadah, disenangkan dengan amal saleh, disenangkan dengan kemuliaan akhlak, disenangkan dengan perbaikan dan kebaikan. Allahu akbar walillahil hamd. Kita tidak lama hidup di dunia ini. Karena itulah hamba-hamba Allah yang beriman tidak mau menyia-nyiakan hidup sesaat di dunia ini. Hidup kita terdiri dari perjalanan waktu, tahun, bulan, pekan, hari, jam, menit, detik, detik, detik, kita lalui. Karena itu orang beriman tidak mau menyia-nyiakan detik, menit, jam, hari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang tercerdas, uswah hasanah, mengolah hidup sesaat ini sehingga berarti panjang hidup hari-hari tanpa akhir, akhirat nanti. Nah, siapapun yang cinta Allah, dia cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah cinta Rasulullah, ya sunnah. Man akhya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintaiku, ia akan membuktikan dengan menghidupkan sunnahku. Maka mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, burhan, bukti bahwa dia cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan ansih hanya salawat-salawatan, buktinya dia hidupkan sunnah itu. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man kana ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, nanti akan bersamaku di surga. Karena itu orang beriman menghidupkan sunnah. Sehingga bernilai barokah setiap harinya, jam, menit, detik. Gak ada yang sia-sia. Apa saja lakonnya. Rasulullah mencontohkan sholat malam. Maka ia sambut hari dengan sholat malam. Ana syarafal mu'min qiyamu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin ada pada sholat malam. Ingat. Selama hamba Allah itu menegakkan sholat malam dengan kehusuan, dengan kesungguhan, dengan istiqamah, maka selama itu hamba itu tidak akan pernah hina. Janji Allah, maqaman mahmuda. Janji Rasulullah, syarafal mu'min qiyamuhu billahi. Apalagi tadabburul Quran. Mentadabburkan Al-Quran, mengaji, mengkaji Al-Quran, matanya belum melihat dunia, lebih dahulu pagi-pagi, sebelum salat subuh atau setelah salat subuh, ia membaca Al-Quran. Sehingga yang dia baca menjadi syifa wa rahmah untuk dirinya dan pada siapa yang mendengarnya. Kemudian salat berjamaah di masjid. Ia penuhi panggilan Allah jalla jalaluh. Allahu Akbar. Kakinya belum ke kantor, belum ke sawah, belum ke pasar, belum ke mana-mana, lebih dahulu ke rumah Allah. Kemudian salat duha. Rezeki itulah kesenangan salat duha. Itulah rezeki. Jadi bukan hanya duit. Kesenangan ibadah, kesenangan amal saleh, kemuliaan akhlak, keluarga sakinah, suami saleh, istri salehah, anak saleh. Indonesia satu saat dihadirkan oleh Allah pemimpin yang sangat takut kepada Allah dan mengajak kita takut kepada Allah. Itulah rezeki besar di negeri ini. Kita tunggu pemimpin itu yang benar-benar takut kepada Allah. Itu rezeki. Salat duha, sedekah setiap hari. Karena malaikat mendoakan hamba yang bersedekah, Allah mudahkan urusan. Maka setiap hari dimudahkan urusan karena sedekah. Jaga wudu. La yuhafidzul wudu'il mu'minun. Rasulullah selalu menjaga wudunya. Keluarga beliau, para sahabat, salafus saleh selalu menjaga wudu. Lalu zikir setiap saat, zikir setiap kesempatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyanihi, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir setiap kesempatan. Inilah ibadah detik, setiap detik, di mana, kapan, bagaimanapun, zikrullah, Allahu akbar. Karena itu sibukkanlah hari-hari kita dengan 7 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat malam, tadabbur Quran, berjamaah di masjid, salat duha, sedekah, jaga wudu, zikir, istighfar, selawat di setiap kesempatan. Allahu akbar. Maafkan Arifin, banyak bicara, banyak salah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.